Kemudian berikutnya, sini ada sejumlah kesalahan dalam al-qiyam pada saat berdiri. Sejumlah kesalahan pada saat berdiri. Ya. Seorang kalau sudah melaksanakan sholat, sudah pada posisi berdiri, nah ada beberapa kesalahan di situ yang terjadi. Sini disebutkan oleh pengarang beberapa poin, diantaranya meninggalkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang ketiga ruku, yang ketiga i'tidal. Ini tiga tempat disebutkan oleh pengarang. Tapi di sini tiga tempat disebutkan oleh pengarang tempat mengangkat tangan. Akan tetapi di dalam sunnah yang sahih dari hadits Ibnu Umar, itu Ibnu Umar menunjukkan bahwa Nabi mengangkat tangannya ketiga takbiratul ihram, satu. Dan ketiga turun untuk ruku, beliau angkat tangannya, dua. Dan ketiga bangkit dari ruku, tiga. Dan ketiga bangkit dari tasyahud pertama. Itu dalam hadits Ibnu Umar juga, riwayat Bukhari, dalam dua hadits. Jadi semua totalnya mengangkat tangan itu berapa? Pada empat tempat. Ketiga takbiratul ihram, dan ketiga ruku, dan ketiga sujud, dan ketiga bangkit dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Bangkit dari tasyahud menuju ke rakaat ketiga. Disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ini empat tempat mengangkat tangan. Empat tempat mengangkat tangan. Ada sebagian para ulama menambah tempat-tempat lain. Seperti ketiga dari i'tidal mau sujud. Ya. Ada yang mensahihkan sebagian hadits. Ada yang mensahihkan hadits juga ketiga dari sujud. Bangkit di antara dulu dari sujud. Kadang diangkat tangannya. Ada sebagian para ulama mensahihkan. Tapi yang benarnya ya, bahwa seluruh tempat selain dari empat ini semuanya adalah lemah. Semuanya adalah lemah. Ya. Ini kaidah pokok yang perlu dipegang, yang perlu dipegang. Jadi tempat mengangkat tangan itu hanya empat tempat saja. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, mengangkat tangannya. Ketiga, apa? Ketiga, ruku. Kemudian yang ketiga, ya tidak, bangun dari ruku. Kemudian yang keempat, ketiga, bangun dari tasyahud menuju ke rakaat ketiga. Ini empat tempat mengangkat tangan. Iya. Jadi ini kesalahan pertama. Ya, sudah apa, khususnya kalau melihat orang-orang Hanafi ya. Ya. Kalau masuk salat itu takbir saja, Allah Akbar langsung. Ya. Kalau orang-orang apa namanya Hanafi ya, Hanafi apalagi Syiah, kadang takbir saja itu Allah Akbar, tangannya lagi tidak dilipat lagi di atas dada, tapi langsung ke bawah tangannya. Ya. Dan ini kesalahan-kesalahan ya, dan menyelisihi kesepakatan para ulama. Ya, sunnah mutawatir. Sebab hadis tentang mengangkat tangan pada tempat-tempat yang disebutkan itu tadi, itu diriwayatkan dari sekitar 50 orang sahabat yang meriwayatkannya. Di antara meriwayatkan tempat-tempat mengangkat tangan ini adalah 10 para sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Ya, bayangkan. Ini dinukil ya. Dan Imam Al-Bukhari menukil dari Al-Hasan Al-Basri dan Humaid bin Hilal. Beliau berdua berkata bahwa para sahabat Rasulullah mengangkat tangan-tangan mereka. Dan tidak seorang pun para sahabat yang tidak mengangkat tangannya. Tanpa diperkecualikan. Semuanya mengangkat tangan. Ya. Dan Imam Al-Bukhari juga mengatakan. Ya. Dan tidak sabit. Menurut para ulama ahli nabar, para ulama ahli fikih, dari para ulama yang kami dapatkan dari negeri Hijaz, dari negeri Irak, ya, diantaranya Al-Humaidi, Ibn Al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, dan mereka itu para ulama di zamannya. Tidak seorang pun diantara mereka yang mengetahui bahwa Nabi apa mengetahui ada dalil tentang bolehnya meninggalkan mengangkat tangan. Ya. Mereka tidak ada yang mengetahui adanya dalil dari Nabi bolehnya mengangkat tangan. Dan tidak pula mereka mengetahui adanya dalil dari para sahabat bahwa mereka tidak mengangkat kedua tangannya. Lihat ini ya. Imam Al-Bukhari yang mempunyai ribuan guru. Dari guru-gurunya di berbagai negeri, tidak seorang pun yang diketahui mempunyai hadis riwayat dari Nabi bahwa Nabi pernah sholat tidak diangkat tangannya. Ya. Semuanya meriwayatkan mengangkat tangan. Ini menunjukkan bahwa sunnah ini adalah sunnah yang mutawatir, diketahui dalam syariat Islam, apa namanya, secara keseluruhan. Ya. Karena itulah mengangkat tangan, ya, pada tempat-tempat ini adalah perkara yang harus diketahui. Kalau di Indonesia ini, ketika takbiratul ihram itu kebanyakan umum, kebanyakan orang umumnya seperti itu. Tetapi kesalahan yang banyak terjadi itu ketika mau ruku. Ya, kadang begitu ruku langsung saya ruku, tidak mengangkat tangan. Ini kesalahan. Ya, kadang juga begitu bangkit dari tidal, ya, kadang tidak mengangkat tangannya. Ya, kadang kalau mau sujud baru diangkat tangan. Mengangkat tangan bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Maka harusnya seorang itu berhenti di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnahnya mengangkat tangan pada empat tempat. Sekali lagi, ketika takbiratul ihram, dan ketika ruku, ketika i'tidal bangkit dari ruku, dan ketiga bangkit dari tasyahud menuju kepada rakaat ketiga. Kemudian di antara kesalahan dalam sholat adalah mengulurkan tangannya dan tidak melipat tangannya di atas, dan tidak melipat tangannya, ya, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ya. Kan begitu kan? Ya. Ini ada dua permasalahan di sini yang akan kita terangkan. Yang pertama, orang yang sholat dan tidak melipat tangannya di atas tangan kirinya. Ya, dia sholatnya begini, tangannya dia hamparkan, dia ulurkan saja ke bawah. Ya. Dia tidak letakkan di atas dada. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ketika meletakkan tangan, meletakkan tangan ini di mana? Apakah di dada atau di leher, ya? Atau di pusar, ya, atau di mana? Ya. Ini adalah poin atau dua poin permasalahan yang harus diterangkan. Adapun yang pertama tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, yang melipatnya, tidak diulurkan. Ini adalah pekerjaannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Kana an-nasu yu'maruna ayyada ar-rajul al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Kata beliau, manusia diperintahkan, berarti ini zamannya Nabi, manusia diperintahkan, ya, yaitu seorang meletakkan tangan kanannya di atas dira'nya. Ya, dira' sudah kita sebutkan tadi, ukuran mana dira' itu, yaitu dari apa namanya, ujung jari tengah sampai ke siku. Dia letakkan di atas dira' kirinya, jadi tangan kanan dia letakkan di atas dira' kiri, ya, dalam salat. Ini hadis Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Manusia diperintah. Ini menunjukkan ini perintah umum untuk seluruh para sahabat. Ya. Dan pengarang di sini juga berdalilkan dengan hadis Ibn Abbas, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhkhira sahurana wa nu'ajjila fitrana wa numsika bi aymanina ala syama'ilina fi salatina." Sungguhnya kami para nabi diperintah untuk mengakhirkan makan sahur kami dan mempercepat buka kami, dan kami diperintah untuk memegang tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami di dalam salat. Ini hadis Ibnu Abbas dan disebutkan oleh pengarang, tapi sangat sayang hadisnya ini setelah diperiksa ternyata kembalinya kepada seorang rawi yang bernama Talha bin Amr, dan dia ini matrukul hadis. Ya, ditinggalkan hadisnya. Walaupun zahir sanad Ibnu Hibban sahih, tapi mempunyai cacat tersembunyi yang pengarang luput dalam menguraikan cacat tersebut. Kemudian, ya, di sini dari hadis yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan, ya, bahwa yang dipakai di kalangan para sahabat, ya, mereka salat dan melipat tangannya, ya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kata Ibn Abdul Bar, tidak ada satu nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisih hal tersebut. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dan Ibn Al-Mundhir tidak menyebutkan pendapat lain dari Imam Malik selain dari ini. Iya. Maka yang benar dalam masalah ini, bahwa tangan itu diletakkan di atas tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Dan ini hampir mirip kesepakatan karena banyaknya dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dan tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang sholat, kalau Indonesia ini jarang ya ada yang sholat diulurkan tangannya. Ya, kalau mungkin dilihat di Indonesia itu dianggap orang aneh. Ya, dianggap orang aneh. Tapi coba kalau Anda ke Pakistan, ya, maka orang yang meletakkan tangan kanan dan tangan kiri itu orang aneh. Ya, terbalik. Itu orang aneh. Untung kalau Anda sampai ke rumahnya orang-orang Hanafiya yang ekstrim, bisa diperangi nanti. Ya, bisa diperangi. Sebab mereka karena fanatisme buta terhadap madhab, akhirnya berbuat perkara-perkara yang seperti itu. Ya, dan di Yaman juga, orang-orang Syiah di sana, itu juga seperti itu sholatnya. Ya, orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah, Zaidiyah. Ala kulli hal, itu adalah perkara yang tidak ada tuntunannya, dan bid'ah, maka hendaknya ditinggalkan. Ya, dan seorang sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian tentang masalah tangan ini. Jadi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Di mana letaknya? Di dada atau di pusar atau antara dada dan pusar atau di leher? Nah, ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Pengarang di sini menguatkan bahwa tangan kanan, kedua tangan itu diletakkan di atas dada. Ini yang dikuatkan oleh pengarang. Ya. Dan beliau berdalilkan dengan hadith Wail bin Hujr. Berdalilkan dengan hadith Wail bin Hujr. Tapi sangat disayangkan, hadith yang beliau pakai sebagai dalil ini adalah hadith yang lemah, yang menyatakan tentang kalimat di atas dada pada sebagian riwayat hadith Wail. Itu adalah lemah karena dari jalan Muhammad bin Ismail. Dan Muhammad bin Ismail meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri, dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya dari Wail bin Hujr. Muhammad bin Ismail itu asalnya lemah hadith. Saduqun sayyul hifz dalam at-taqrib dikatakan. Ya, lemah hadithnya. Dan dia telah menyelisih dua orang rawi lebih senior darinya, dari Sufyan al-Thawri. Yaitu Abdullah bin al-Walid dan Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Ya, bersama dengan itu, orang-orang yang meriwayatkan dari Asim bin Kulaib dan jumlahnya banyak seperti Abdullah bin Idris, Bishr bin Mufaddal, Abdul Wahid bin Ziyad, Zuhair bin Muawiyah, Khalid bin Abdullah al-Tahhan, Abu Al-Ahwas, Salam bin Sulaim, Abu Awana, Qais bin Al-Rabi', Ghailan bin Jami', Zaid bin Qudamah, 10 orang semuanya meriwayatkan dari Asim dan tidak menyebutkan di atas dada. Maka tambahan di atas dada itu adalah tambahan yang lemah. Ya. Adapun mengatakan hadis yang mengatakan diletakkan di atas pusar, itu hadisnya lebih lemah lagi. Haditsnya lebih lemah lagi. Dan di sini pengarang membawakan dari perkataan Imam Syafi'i. Ya, dari perkataan Imam Syafi'i atau perkataan Imam Syaukani. Ya, Imam Syaukani berkata dalam Nailul Athar, tidak ada dalam bab ini, dalam masalah ini, hadits yang lebih sahih dari hadits Wa'il. Dan dia yang cocok sejalan dengan penafsiran Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu wanhar. Ya, wanhar di situ dari kata nahar, leher. Ya, sini katanya nahar yang diinginkan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di leher atau di dada. Di leher maupun di dada. Ini penafsiran dari Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas kata Imam Syaukani, dan pengarang di sini menghikayatkannya dan tidak dikomentari, menunjukkan setuju. Tetapi sangat disayangkan Ali bin Abi Thalib, adapun atar dari Ali bin Abi Thalib itu telah dilemahkan oleh Imam Ibnu Katsir, Ibnu Turkumani, dan telah dianggap sebagai hadits yang goncang oleh Imam Ad-Darqutni dan Ibnu Turkumani. Adapun atar dari Ibnu Abbas, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rauh Ibnu Musayyib Al-Kalbi, dan dia ini meriwayatkan hadits-hadits palsu. Karena itu, tidak ada hadits yang sahih dalam meletakkan tangan di atas dada. Meletakkan tangan di atas pusar juga tidak ada. Di atas leher juga tidak ada. Kalau begitu letaknya di mana? Sepanjang tidak ada hadis yang menerangkan, maka mukhayyar, dia mau letakkan di mana saja, silahkan. Ya. Mau letakkan di mana saja, silahkan. Tapi jangan keluar dari perselisihan para ulama. Sebab itu adab dari berselisih. Ya. Kata Imam Ahmad, ya, rahimahullahu ta'ala, iyaka an tatakallama fi mas'alah, walaysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam satu permasalahan dan kamu tidak punya imam pendahulu. Karena itu kalau ada 5 pendapat di kalangan para ulama, ya kita cuma terbatas 5 itu. Jangan bikin pendapat ke-6. Ya. Jangan bikin pendapat ke-6. Atau tambah pendapat ke-7. Ya. Karena itu, pendapat dari para ulama yang ada, itu seputar itu. Ya, ada yang mengatakan di leher, ada yang mengatakan antara dada dengan leher. Ya, ada yang mengatakan di dada, ada yang mengatakan antara pusar dengan dada. Ada yang mengatakan di ulu hati, ada yang mengatakan di pusar. Ada yang di bawahnya pusar sedikit. Ya. Selain dari itu tidak ada nukilan. Ya, tidak ada yang meletakkan di kemaluannya. Tidak ada yang meletakkan apa namanya di rusuknya. Kayak orang mau cabut pedang. Ya. Dan tidak ada yang meletakkan ini dan seterusnya. Itu tidak ada di khilaf di kalangan para ulama. Karena itu dia letakkan. Ya, di mana saja tempatnya silahkan. Dan dia mukhayyar. Perkaranya luas. Sebab tidak ada dalil yang mengatur. Kalau tidak ada dalil yang mengatur. Maka asalnya boleh dilaksanakan secara meluas. Ya. Demikian. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat. Dalam satu riwayat boleh dipilih mana saja. Dan Imam At-Tirmidzi menukil ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan dari para ulama al-mu'asirin adalah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ya, menguatkan pendapat ini juga. Kemudian masalah berikutnya yang dipandang di sini oleh pengarang tentang kesalahan dalam sholat. Tentang masalah mengulangi pembacaan surah al-fatihah. Ya, dia sudah baca surah Al-Fatihah, dia ulangi lagi. Ya, dia ulangi. Nah, disebutkan di sini oleh pengarang bahwasanya makruh hukumnya orang yang salat mengulangi surah Al-Fatihah. Apakah mengulangi keseluruhan atau mengulangi sebagiannya? Kenapa dianggap makruh? Karena tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama dan di atas pendapat ini para imam 4. Ya. Adapun tentang masalah salatnya batal itu diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang benarnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tersebut membatalkan sholat, wallahu ta'ala ala. Jadi mengulangi Al-Fatihah, apakah sedikit maupun banyak, kalau dia mengulangi dengan sengaja, itu adalah perkara yang makruh di dalam sholat. Tapi tidak membatalkan sholat. Itu kesalahan yang hendaknya dijauhi. Tapi kalau misalnya dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca satu ayat, kemudian lahan di situ membacanya. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdu. Ya. Apa dia baca Alhamdu? Lillahi Rabbul Alamin misalnya. Maka di sini boleh dia ulangi untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Maka asalnya kalau dia sudah membaca surah Al-Fatihah, tidak boleh diulangi, dia lanjutkan terus. Dia lanjutkan terus dan tidak diulangi kecuali kalau darurat. Misalnya kalau seorang imam membaca ayat, kemudian dia lupa ayat setelahnya, maka boleh dia ulangi apa ayat sebelumnya untuk memancing dia ingat terhadap lanjutan ayat tersebut. Ya, wallahu ta'ala ala. Kemudian, di antara kesalahan yang disebutkan juga dalam sifat sholat ini, ya masih dalam berdiri ya. Di sini disebutkan oleh pengarang yaitu dua kesalahan. Kesalahan yang pertama mengangkat penglihatan ke langit. Ya. Kesalahan yang kedua adalah melihat kepada selain tempat sujud. Melihat kepada selain tempat sujud. Ya. Kita lihat. Di sini pengarang membawakan beberapa dalil. Di antaranya hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Aisyah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling, menoleh pada saat sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Kalau dia berpaling. Jadi yang pertama ya, berpaling. Ya, berpaling ke kanan maupun ke kiri. Apalagi kalau berpaling ke atas. Ya, itu lebih gawat lagi. Ya. Yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim." Fashtadda qawluhu fi dhalik hatta qala, "La yantahunna 'an dhalik aw la takhtifanna aw la takhtafanna absarahum." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah hukuman bagi satu kaum yang mengangkat penglihatannya ke langit dan mereka dalam keadaan salat? Ya, dan ucapan beliau itu sangat keras dalam hal ini sampai beliau berkata hendaknya mereka berhenti atau apa pelihatan-pelihatan mereka akan disambar, maksudnya akan dicabut. Ini keras ya. Dalam hadis Abu Hurairah juga riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda ad-du'a fi shalah au fi shalati inda as-sama' au la takhtafanna absarahum. Kata beliau, hendaknya ya sekelompok orang ya berhenti mengangkat pandangannya ketika doa dalam salat, berhenti diangkat ke langit atau akan disambar penglihatannya. Dan juga dalam hadis Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarji'u ilayhim. Hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat penglihatannya ke langit dalam keadaan dia salat, atau penglihatannya tidak kembali lagi sama dia, atau penglihatannya tidak kembali lagi kepada dia. Nah, ini beberapa dalil menunjukkan tentang haramnya apa namanya memandang ke langit, ya, memandang ke atas langit. Maka dalam hadis ini ketegasan, tidak boleh memandang dalam salat, tidak boleh memandang ke mana? Atas langit. Dan tidak boleh memandang dan tidak boleh menoleh ke kanan maupun ke kiri. Ini dua larangan. Sekarang pengarang di sini mengatakan, jadi tentang memandang ke langit ini jelas, ya, larangannya. Tentang menoleh tidak disebutkan di judul, cuma disebutkan di hadisnya. Ya. Kemudian tentang masalah melihat ke tempat sujud, melihat ke tempat sujud. Ya, pengarang mengatakan bahwasanya telah datang perintah untuk menundukkan pandangan dan melihat ke tempat sujud kecuali pada saat tasyahud. Ya. Kecuali pada saat tasyahud. Kalau tasyahud, mata itu perhatiannya itu ke arah telunjuk. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya, ini hadis Abdullah bin Umar, disebutkan di situ, la yujawizu basarahu isyaratah. Ya. Penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tasyahud itu tidak melewati telunjuknya. Jadi beliau memandang kepada telunjuk. Ini pada saat tasyahud. Jadi pengarang di sini mengatakan bahwa pada saat sholat dia harus melihat ke tempat sujud. Ya, kecuali kalau tasyahud. Berarti ini dua perkara yang beliau sebutkan dari dua hadis. Adapun memandang ke tempat sujud, itu memang ada hadis yang menjelaskan, tapi di sini pengarang menguatkan hadis ini yang hakikatnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Perintah untuk memandang ke tempat sujud itu dalam hadis yang lemah. Dalam hadis yang lemah. Kemudian, adapun masalah memandang ke tempat isyarah, telunjuk, ya, ini betul dalam hadis yang sahih, ya, dan tepat pendalilan pengarang di situ. Nah, karena itulah bisa kita simpulkan di sini bahwasanya di dalam masalah memandang, ya, seseorang itu boleh memandang kemana saja, boleh memandang kemana saja di dalam sholatnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh memandang ke arah langit. Satu. Yang kedua, tidak boleh menoleh ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga, tidak boleh memandang sehingga matanya ini menuju kepada hal-hal yang menyibukkan dia dari sholat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis-salati lasyughla." Sungguhnya sholat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Ya, hendaknya seorang khusyuk dalam sholatnya. Kalau dia memandang ke depan, misalnya, dan sibuk melihat orang lalu lalang, hendaknya dia menundukkan pandangannya. Kalau dia menundukkan pandangannya, di bawahnya permadani yang penuh dengan gambaran, hendaknya dia angkat pandangannya, dia memandang ke depan. Jangan melihat ke permadani tersebut. Jadi, lihat keadaannya dan kondisinya. Yang penting yang diukur itu tadi. Jangan memandang ke langit, dan jangan menoleh, dan jangan, apa namanya, memandang kepada perkara-perkara yang menyibukkan dirinya dari sholat. Adapun memandang ke tempat sujud, ini hadisnya apa kita katakan tadi? Hadisnya lemah. Iya, hadisnya lemah, perlu diketahui. Ada sebagian orang, kalau sholat dia memandang ke kakinya. Bahkan, bagus ini saya ikatkan, dari pertanyaan diajukan kepada Al-Iz bin Abdissalam. Dia ditanya dengan nas sebagai berikut. Katanya, apa hujahnya, apa dalilnya orang yang mengatakan disunnahkan orang yang sholat ketika dia rukuk melihat ke kakinya, dan ketika dia sujud dia melihat ke hidungnya, dan ketika dia duduk dia melihat ke apa namanya tempat duduknya. Ya. Apakah ada hadis yang menunjukkan itu, atau ada asar, atau ada hikmah? Maka Al-Iz bin Abdissalam berkata, ini adalah perkataan yang tidak benar dan tidak ada hujah. Tidak ada dalil bagi orang yang berpendapat seperti ini. Ya. Tidak dari Al-Quran dan tidak pula dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini secara global perkataan Aziz bin Abi Salam benar. Ya. Bahwasanya tidak ada dalil dari Al-Quran dan tidak ada dalil dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memandang ke kaki pada saat berdiri itu ada memang dalilnya, tapi hadisnya hadis lemah. Ya, ada hadisnya tapi hadis lemah. Kalau memandang, perintahkan untuk melihat ke kakinya. Kalau lagi sholat, perintahkan melihat ke kakinya, tapi itu adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis Ad-Dha'ifah nomor 1040. Kesalahan berikutnya berkaitan dengan kesalahan ketika berdiri adalah memejamkan mata pada saat sholat. Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan, bukan dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata dalam sholat. Ya. Dan telah disebutkan dalil bahwasanya Nabi ketika tasyahud, beliau melemparkan penglihatan beliau ke jari beliau, ke telunjuk beliau. Dan pandangan beliau tidak melewati telunjuk beliau. Ya. Jadi di sini menunjukkan, jadi sisi pendalilan Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan Nabi, bukan dari petunjuk Nabi, memejamkan mata dalam sholat. Buktinya apa? Nabi ketika tasyahud, beliau melihat kemana? Ke telunjuknya. Ya. Jadi menunjukkan mata beliau tidak melewati telunjuk. Artinya beliau waktu sholat, memejamkan mata atau tidak? Hah? Tidak memejamkan mata. Nah, karena itu tidak benar. Orang yang memejamkan mata dalam sholat itu adalah pekerjaan yang salah. Ya, dipahami? Dan banyak dalil yang semisal dengan itu. Ya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ya, ketika lagi sholat, kemudian ada anjing yang mau lewat di depannya. Beliau berlomba ya, ke tempat sutranya sampai beliau duluan menempel ke sutranya sehingga anjingnya lewat di belakang dia. Sebab kalau anjing hitam lewat di depan beliau, akan putus sholatnya. Makanya beliau jalan ke depan supaya anjingnya lewat di belakang. Ya. Anda kata Nabi menutup sholat ini, wah sudah, anjingnya lewat saja, tidak kelihatan. Makanya menunjukkan bahwa Nabi ini, sholat dalam keadaan apa? Membuka matanya. Ya, dalil lain. Iya, ketika syaitan, atau ketika iblis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara sholat dan iblis lewat di depannya. Ya. Yang disebutkan dalam hadis itu. Anda kata saya tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, niscaya saya akan ikat iblis sehingga kalian apa namanya pagi harinya akan bermain-main atau iblis ini akan dipermainkan oleh anak-anak kecil di Madinah. Tapi saya ingat doanya saudaraku Nabi Sulaiman. Anda kata Nabi tidak memejamkan mata, maka tidak kelihatan iblis lewat di depannya. Ya. Kemudian iya. Kemudian hadis Aisyah yang telah lalu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas khamisah, ya, yang kita sebutkan tadi ya, kain yang segi empat, yang ada gambar-gambarnya. Setelah itu, beliau perintahkan supaya ini dibawa kepada Abu Jahm dan digantikan dengan ambijaniyah, ya kain yang tidak ada gambarnya. Kata Nabi, karena ini melalaikan saya tadi dari sholat. Ya kan? Andai kata Nabi memejamkan mata, apa? Andai kata beliau memejamkan matanya, tentunya tidak perlu dia katakan ini melalaikan saya dari sholat, ketutup saja matanya kemudian sholat, kan begitu. Tapi berhubung karena memejamkan mata kesalahan dalam sholat, maka beliau tetap buka dan menahan, apa berusaha untuk khusyuk, walaupun di depannya ini ada gangguan yang mengganggunya. Ini dalil tegas menunjukkan bahwa beliau tidak memejamkan matanya pada saat sholat. Ya. Jadi banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, karena itulah yang benar dari pendapat para ulama bahwa memejamkan mata di dalam sholat hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian kesalahan berikutnya ya, dalam pada saat berdiri adalah banyak bergerak dan pekerjaan yang tidak berguna dalam sholat. Ya, ada orang yang lagi sholat Allah Akbar sedikit-sedikit hidungnya, ya. Sedikit-sedikit hidungnya, sebentar-sebentar hidungnya. Ya. Kalau punya jenggot ada yang kadang sambil pegang jenggotnya. Ya. Atau ada saja yang dia kerja. Ya. Ada kadang yang korek telinganya pada saat sholat. Ini adalah abad. Pekerjaan yang tidak berguna. Ya, dalam sholat dan tidak ada hajatnya. maka hendaknya seorang itu khusyuk ya di dalam salat. Ya, dan jangan ia apa melakukan sesuatu yang menyibukkan dirinya dari salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Ya, dan di sini pengarang menyebutkan hadis dari hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang apa bermain-main dengan tangannya dalam salat dan menggerak-gerakkannya tanpa keperluan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kenapa saya melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seakan-akan itu adalah ekor apa namanya? Kendaraan. Ekor kuda-kuda Syams." Ya, begitu. "Kaannaha adnabu khayli Syams." Ya, Syams kata pengarang di sini adalah kendaraan yang tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti gerakan ekornya dan kakinya. Ya, kalau biasa lihat kendaraan kan, kuda-kuda itu, wah goyang terus itu ekornya, penindan terus kudanya. Sebentar-sebentar goyang kuda dan ininya. Ya, seperti itu modelnya. Ya, tidak pernah berhenti. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uskunu fis shalah." Tenanglah kalian di dalam salat kalian. Ya. Maka harusnya seorang kalau tenang, khusyuk membaca zikir, tenang, ya. Kemudian perhatikan dan ingat ya, bahwasanya sekarang dia lagi bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala. "U'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahui bahwa engkau lagi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada hadis yang palsu biasa disebar di kalangan masyarakat untuk menegur orang-orang yang banyak gerak. Ya, seperti hadis yang mana katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang bermain dengan jenggotnya dan dia dalam keadaan salat. Maka Nabi berkata, "Lau khasyi'a qalbu hadza khasyi'at jawarihum." Kata Nabi, andai kata hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya akan khusyuk. Ya. Ini hadis sering didengung-dengungkan ya oleh sebagian orang, tapi sayangnya hadisnya adalah hadis palsu. Ya. Kita hendaknya menyampaikan kepada orang adalah hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba memakai hadis-hadis palsu, sebab itu artinya berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mau berdusta atas Nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mempersiapkan tempat duduknya di neraka. "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Kemudian, ya, sekiranya ini berakhir kesalahan-kesalahan ketika berdiri.